إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Alhamdulillah kita bisa melanjutkan pembahasan kitab Sahih Al-Bukhari. Naam. Hadis nomor 2 sekarang. Ya. Kita lanjutkan hadis yang kedua dari Kitabul Ilm. قال البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف. Nah, ini syekhnya Al-Bukhari, namanya Abdullah bin Yusuf. Derajatnya thiqatun. Abdullah bin Yusuf At-Tinnisi. At-Tinnisi. Abdullah bin Yusuf At-Tinnisi. Thiqatun. Mutqinun. Thiqatun mutqin. Min athbatin nas fil muwatta. Thiqatun, terpercaya, mutqin, sangat teliti. Min athbatin nas fil muwatta, termasuk orang yang paling kuat dalam meriwayatkan kitab Al-Muwatta. Akhraja lahu Al-Bukhari wa Abu Dawud At-Tirmidzi wan Nasa'i. Ingat ya, rumus-rumusnya, kode-kodenya. Al-Bukhari kha, Abu Dawud dal, Tirmidzi ta, Nasa'i apa? Sin. Akhraja lahu Al-Bukhari wa Abu Dawud wa At-Tirmidzi wan Nasa'i. Yang berarti di sini Muslim, orang ini Abdullah bin Yusuf At-Tinnisi, ada apa enggak dalam kitab Sahih Muslim kalau begitu? Nah, Zain, berarti ada apa enggak ini Zain? Dalam Sahih Muslim ada enggak orang ini? Abdullah bin Yusuf At-Tinnisi. Hah? Tidak ada. Dalam Sunan Ibnu Majah, Imam, ada enggak orang? Hah? Hah? Enggak ada. Jadi yang ada dalam Sahih Bukhari, Abu Dawud, Tirmidzi dan Nasa'i. Akhraja lahu, yang meriwayatkan dari orang ini hanya 4 dari yang ada empat ulama kita, Al-Bukhari, Abu Dawud, Tirmidzi dan Nasa'i. Tidak ada dalam Ibnu Majah. Tidak ada pula dalam Sahih Muslim. Fiqatun mutqin. Nah, Abu Musa, ini derajat keberapa ini? Ingat kemarin kita tulis maratib ruwat. Iya. Nomor berapa? Dua. Nah, yang pertama apa? Sahabah. Yang kedua yang murakkab. Mukarrar. Thiqatun thiqah, thiqatun thabat, thiqatun mutqin. Nah, ini thiqatun mutqin. Nah. Min athbatin nas fil muwatta, termasuk rawi yang paling kuat dalam meriwayatkan muwatta. Berarti beliau muridnya siapa? Imam Malik rahimahullah. Berarti beliau termasuk muridnya Imam Malik yang meriwayatkan kitab Al-Muwatta. Bahkan riwayat Al-Muwatta melalui jalur ini sangat kuat. Nah, Abdullah bin Yusuf At-Tinisi. Qala akhbarana Malik. Akhbarana Malikun. Malik, nah, kita berhenti dulu pada Malik. Ridwan Malik siapa ini? Hah? Zaid. Malik, enggak tanya nasabnya sudah. Siapa Malik ini kira-kira? Imam Malik. Ya, tadi kita sebutkan Abdullah bin Yusuf At-Tinisi termasuk yang terkuat dalam meriwayatkan kitab Al-Muwatta. Al-Muwatta itu karya siapa? Imam Malik. Berarti akhbarana Malik yakni Imam Malik penulis kitab Al-Muwatta. Ya, salah satu imam dari imam-imam yang empat. Ya. Nah, kalau begitu beliau adalah Imam Malik rahimahullah. Nasabnya Malik bin Anas. Malik bin Anas. Jangan terbalik dengan sahabat Anas bin Malik. Ya, kalau sahabat itu Anas bin Malik. Kalau ini Malik bin Anas Al-Asbuhi, nasabnya Al-Asbuhi Al-Madani. Al-Madani karena di Madinah. Kunyahnya Abu Abdullah. Nah, ini kunyahnya Imam Ahmad siapa? Zubair. Alhamdulillah. Kunyahnya Imam Malik, Imam Syafi'i. Alhamdulillah. Jadi imam-imam mazhab ya yang tiga semuanya kunyahnya Abu Abdullah. Imam Malik Abu Abdullah, Imam Ahmad Abu Abdullah, Imam Syafi'i juga Abu Abdullah. Naam. Malik bin Anas Al-Asbuhi Al-Madani Abu Abdullah. Imamu Daril Hijrah. Imam negeri Hijrah yaitu Madinah. Al-Faqih, Al-Faqih ahli fikih. Ra'sul Mutqinin wa Kabirul Muthbitin. Ini ucapan Ibnu Hajar ya, yang saya baca ini ucapan Ibnu Hajar. Al-Faqih Ra'sul Mutqinin, pimpinannya para ulama yang mutqin, yang sangat teliti. Wa Kabirul Muthbitin. Muthbit yang sangat kokoh, yang ya, pembesarnya para ulama yang kokoh, Kabirul Muthbitin. Qala al-Bukhari rahimahullah, as-sahul as-sanid kulluha Malikun an Nafi' an Ibni Umar. Ini pujian Al-Bukhari kepada Imam Malik rahimahullah. Pujian Al-Bukhari kepada Imam Malik rahimahullah. Apa? As-sahul as-sanid kulluha, sanad yang paling sahih semuanya. Yani secara mutlak menurut Al-Bukhari, sanad yang paling sahih secara mutlak adalah yang melalui Malik an Nafi', dari Nafi', dari Ibnu Umar. Kalau ada hadis melalui jalur ini, ya, maka ini hadis yang paling sahih, sanadnya paling sahih, Malik an Nafi' an Ibnu Umar. Naam. Akhraja lahu al-jama'ah. Akhraja lahu al-jama'ah. Al-jama'ah, siapa maksudnya al-jama'ah? Ibrahim. Siapa al-jama'ah? Siapa? Bukhari, Muslim, Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah. Ya, al-jamaah di sini maksudnya 6. Ya, beda kalau al-jamaah dalam bulughul maram lain lagi. Kalau al-jamaah di sini artinya 6 imam. Ya, ashabus sunan, imam Ashabus Sunan 4 plus Bukhari Muslim. Jadi Al-Imam Malik rahimahullah akhraja lahu al-jama'ah. Yang meriwayatkan dari beliau adalah al-jama'ah. Jadi dalam Sahih Bukhari antum mendapatkan ini Imam Malik. Nanti antum buka Sahih Muslim, antum juga akan dapatkan di sana Imam Malik. Buka Abu Dawud, ada di sana Imam Malik. Semua sampai Ibnu Majah, antum akan dapatkan di sana Al-Imam Malik rahimahullah. An Hisham Ibni Urwah. An Hisham Ibni Urwah Ibni Zubair Ibni Al-Awwam. An Hisham Ibni Urwah Ibni Zubair Ibni Al-Awwam. عن هشام ابن عروة ابن الزبير ابن العوام. يا طيب الزبير ابن العوام أبا سيابة إتو الزبير ابن العوام Alisa. Nah, sahabat Zubair bin Al-Awwam sahabat. Berarti Hisham cucunya sahabat Zubair bin Al-Awwam. Naam. Hisham bin Urwah bin Zubair bin Al-Awwam. Thiqatun faqih. Thiqatun faqihun. أخرج له الجماعة ثقة فقيه أخرج له الجماعة عن أبيه عن أبيه An abihi. Siapa abihi? Urwah. Urwah. Abihi ya. Urwah bin Zubair. Ya. abihi, yani Urwah ibn Zubair. Baik. Beliau juga thiqatun faqihun masyhur. Thiqatun faqihun masyhur. Fiqah terpercaya, faqih ahli fikih masyhur terkenal. Urwah ibn Zubair ibn Al-Awwam. Ya, dan beliau termasuk al-fuqaha'u as-sab'ah. Ya, jadi ada istilah di kalangan tabi'in. Ini beliau termasuk tabi'in. Ya, termasuk kibar tabi'in, tabi'in-tabi'in yang tua. Nah, di kalangan tabi'in terkenal dulu istilah al-fuqaha'u as-sab'ah. Tujuh ahli fikih. Ya. Kalau sekarang kan kita kenalnya empat imam madhab, ya kan? Yaitu Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Itu empat imam madhab. Ya. Jarang kenal yang ini, al-fuqaha'u as-sab'ah. Kalau dulu terkenal di kalangan ulama ini, zaman tabi'in ada istilah al-fuqaha'u as-sab'ah, tujuh ahli fikih yang terkemuka. Nah, di antaranya adalah Urwah ibn Zubair ibn al-Awwam. Ya, idza qila man fil ilmi sab'atu abhurin riwayatuhum 'anil ilmi laysat kharijah fa kulhum Ubaidullah Urwah Qasim Sa'id Abu Bakr Sulaiman kharijah. Nah, ini tujuh. Lain kali kita terangkan. Sekarang untuk mendengarkan dulu. Ini salah satunya, Urwah ibn Zubair ibn Al-Awwam. An Aisyata Ummul Mukminin radhiyallahu anha. An Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, ya ibunda kaum mukminin, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha. Naam. Istri yang Allah turunkan ayat tentang kesuciannya dalam Al-Qur'an radhiyallahu anha. Baik, ini sanad hadis ini. Jadi kalau kita lihat sanadnya, ya, semuanya para rawi yang thiqah, bahkan bukan hanya thiqah, semuanya tingkatan level nomor 2 semua, bahkan bisa dikatakan lebih. Artinya level nomor 2 pun kan bertingkat-tingkat, ya. Nah, semuanya begitu. Jadi jelas hadis ini hadis yang sahih dari sisi derajat para rawinya. Semua antum lihat thiqatun faqih, thiqatun mutqin, semuanya begitu. Bahkan rasul mutqinin, ya kan? Ini tentang para rawinya, derajat para rawi. Yang kedua dari sisi apa? Ittisalus sanad. Sambungnya sanad. Kalau tentang sambungnya sanad, Al-Bukhari jelas sanadnya nyambung. Ya, karena apa? Syaratnya sahih Al-Bukhari bahwa satu rawi dengan yang lain pernah bertemu, sabatan liqa walau marratan. Ya, satu rawi dengan yang lain harus pernah bertemu walaupun sekali. Nah, ini keistimewaan sanad-sanad dalam sahih Al-Bukhari. Dan ini yang karenanya sahih Al-Bukhari lebih diunggulkan atas sahih Muslim. Beliau mempersyaratkan, misalnya tadi Abdullah bin Yusuf At-Tirmizi harus pernah ketemu Malik, walau marratan, walaupun sekali. Malik harus pernah ketemu siapa? Atasnya Hisham bin Urwah, walau marratan, walaupun satu kali. Nah, jadi jelas nyambung semua sanad ini. Ya. Baik, sekarang masuk ke matan hadis. An Ummul Mukminin, an Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin. An Al Harith bin Hisham radhiyallahu anhu سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الحارث ابن هشام رضي الله عنه bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah kaifa ya'tikal wahyu. Dia mengatakan ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kaifa ya'tikal wahyu, bagaimana datang kepadamu wahyu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahyanan ya'tini mithla salsalatil jaras wa huwa ashadduhu alayya fayufsamu anni waqad wa'aytu anhu ma qala. Ahyanan, terkadang ya'tini, datang kepadaku, mithla salsalatil jaras, seperti suara gemerincingnya jaras, lonceng. Ya, di ma'ani ba'dil kalimat salsala sautul jaras, ya kan? Wa huwa ashadduhu alayya, dan itu yang paling berat bagi saya. Fa yufsamu anni, lalu yufsam. Apa makna yufsam? Ya, di ma'ani ba'dil kalimat yufsam artinya yukla' anni, yani lepas dariku, hilang. Ya, hilang dariku, yakni yang seperti suara lonceng tadi. Setelah datang berat bagi Nabi, kemudian yufsam anni, lepas dariku, hilang dariku. Waqad wa'aytu anhu, dan aku ketika perginya aku sudah paham. Ya, anhu darinya. Maqala, apa yang dikatakan, apa yang dia katakan. Yani Malaikat Jibril ya menyampaikan wahyu ya kepada Nabi Muhammad SAW, dan awalnya Nabi mendengar yani suara yang seperti itu, dan itu sangat berat bagi beliau, kemudian hilang dan beliau telah paham apa yang dikatakan oleh Malaikat Jibril. Wahyanan, dan terkadang yatamathalu liya al-malaku rajulan fayukallimuni fa'i ma'akulu. Dan ahyanan, terkadang yatamathal, menyerupai li, untukku, al-malaku, malaikat itu, rajulan, menyerupai seorang lelaki, fayukallimuni, lalu berbicara dengan aku, fa'i, maka aku memahami, ma yakulu, apa yang dia katakan, apa yang dikatakan oleh malaikat tersebut. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah radhiyallahu anha berkata, walaqad ra'aituhu yanzilu 'alaihi al-wahyu fil yawmi ash-shadidatil bard fayasimu 'anhu wa inna jabinahu la yatafassadu 'araqan. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Waqad ra'aituhu," dan sungguh aku pernah melihat beliau sallallahu alaihi wasallam, "yanzilu alaihi alwahyu," wahyu turun kepada beliau, "fil yaum asyadidil bard," pada hari yang sangat dingin, syadid sangat, al-bard dingin, "fayasimu anhu," lalu hilang dari beliau, yakni pergi malaikat Jibril, "wa inna jabinahu," dan sungguh dahi beliau, "la yatafassadu," mengeluarkan, yakni dengan banyak, ya yatafassad, ya keluar dengan banyak, "araqan," keringat, ya araqan, keringat. Nah, ini hadis yang kedua, tarfuhu, ujungnya ada di hadis yang lain, 3216. Nah, baik, jadi makna hadis ini padanya keterangan apa tentang bagaimana datangnya ilmu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu wahyu. Ya, ada beberapa tariqah, cara disampaikannya wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terkadang malaikat Jibril menyerupai manusia dan bicara langsung, dan ini bagi Nabi yang paling ringan, karena di sini malaikat yang apa? Malaikat yang menyesuaikan dengan manusia. Jadi Nabi ketika bicara dengan malaikat sudah seperti bicara dengan manusia, nggak berat bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini cara yang pertama. Cara yang kedua itu yang berat bagi Nabi sallam, yaitu malaikat Jibril tidak menyerupai manusia, sehingga Nabi Muhammad sallam yang menyesuaikan. Entah persisnya seperti apa, hanya Nabi yang tahu. Cuma beliau mengatakan, yakni terdengar suara seperti lonceng, ya, sal-salatil jaras. Sampai pada akhirnya, yakni pergi malaikat dalam keadaan Nabi sudah paham apa yang dikatakan oleh malaikat Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini lebih berat karena apa? Karena Nabi yang menyesuaikan, bukan alam manusia, mungkin itu alamnya malaikat atau apa, wallahu alam. Yang jelas Nabi yang menyesuaikan cara yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Nah, paham? Paham ya? Baik, sementara kita cukupkan sampai di sini hadis yang kedua.